Manis sahur bersahur salam, manis tamu bertamu undang, indah dengan bahasa, senyum balas senyuman manis, senyum indah menawan manis, kasih sayang bertahun, manis riu di kampung riang malam mengusik, ayam menegur itik orang kampung mengejek, ayam berlari itik jalan kede kede, hati-hati cik ade nanti kan abang balik, orang kampung berbisik detik tak yang cantik tu, yang mana satu? Alah, yang betul tu.